Setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang? Setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala? Setiap ada kamu, otakku berpikir bagaimana caranya untuk berdua bersama kamu. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin. Setiap ada kamu, mengapa jantung ini berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang? Setiap ada kamu, mengapa darah ini mengalir lebih kencang dari ujung kaki ke ujung kepala? Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak, berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang? Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir, mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala? Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta. Karena mungkin ada kamu di sini.